إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، hari ini tanggal 7 Muharram 1430 Hijriah, banyak pertanyaan yang sampai pada saya menanyakan mengenai puasa bulan Muharram khususnya, dan amalan apa saja yang disyariatkan pada bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama fuqaha rahimahumullah membedakan antara pembahasan saum pada bulan Muharram dengan saum Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab fikih biasanya membahas permasalahan saum pada bulan Muharram secara umum, dan terlebih khusus saum pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan saum Asyura, puasa Asyura. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, wa afdhalu shalah ba'da al-fariidhah salatul lail. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Artinya, Rasulullah bersabda, seafdal-afdalnya siam atau puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa pada bulan Muharram, syahrullah Muharram, yaitu bulan Allah Muharram. Dalam riwayat, bulan Allah yang kamu namakan dengan Muharram. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Dan seafdal-afdalnya salat setelah fardhu, salat fardhu itu salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini secara umum mengenai disyariatkannya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah shaum pada bulan Muharram. Tentunya selama ibadah shaum tersebut disyariatkan. Kemudian sangat khusus pada puasa hari Asyura. Asyura dari kata Asyura itu yang ke-10. Mana Asyura itu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau ditanya, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura fa qala yukaffir sanata al-madhiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa hari Asyura, kata Rasulullah, menghapuskan dosa tahun yang telah lalu. Setahun yang telah lalu. Atau dalam riwayat ini di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafaz siyami yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablaha. Yukaffir as-sanata allati qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura saya berharap kepada Allah menghapuskan satu tahun dosa yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang tanggal 7 Ahad, insyaallah tanggal 8 berarti Asyura jatuh pada hari Selasa billah billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun seputar hari Asyura tanggal 10 Muharram banyak hadis-hadis dhaif yang harus kita waspadai, yang kita harus berilmu dengannya, supaya kita tidak terjatuh tidak amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari Asyura. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi rahimahullah yang artinya, yang lafaznya saya bacakan terlebih dahulu, man wassa'a 'ala nafsihi wa ahlihi yawma asyura wassa'allahu 'alaihi sa'ira sanati. Barang siapa yang berlapang-lapang, makna berlapang-lapang di sini yaitu banyak bersedekah, kemudian banyak berhias buat dirinya, lakukan kebaikan dan lain-lain sebagainya pada dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah melapangkan baginya pada seluruh hari pada tahunnya. Hadis ini dinyatakan hadis yang kuat oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala dan juga disetujui oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, akan tetapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan hadis ini dikhawatirkan merupakan hadis yang dibikin-bikin atau dibuat-buat oleh orang-orang musuh daripada orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah pada hari tersebut mereka malah bersedih menjadikan hari merasa. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah, 10 Muharram adalah hari terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain radhiyallahu taala. Nah, orang Syiah pada hari tersebut meratap, kemudian musuhnya malah ingin berseberangan dengan orang-orang Syiah, maka mereka melakukan hari tersebut dengan hari raya yang besar, bersenang-senang. Bahkan ada hadis yang mereka palsukan sendiri, yaitu hadis disunahkan untuk berinfak, mencelupkan jenggot atau mewarnai jenggot, memakai wangi-wangian, memakai cilah mata dan lain-lain sebagainya, dan kedua-dua hal tersebut baik apa yang dilakukan oleh orang Syiah ataupun musuh-musuh mereka menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati datangnya tahun baru baik Hijriah ataupun Miladiah atau Masehi. Kedua-duanya adalah bid'ah yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian kaum muslimin yang melakukan hari peringatan kedatangan tahun baru Hijriah, di antara mereka mereka beralasan yaitu dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir merayakan tahun baru Masehi, maka kita umat Islam melakukan tahun baru Hijriah. Ya, ini tidak benar. Tidak ada peringatan bid'ah yang Islami di dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Masyarakat muslimin rahimahumullah, baiklah kita masuk ke kajian kita masalah jahiliyah. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-78, ittikhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, yaitu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh menjadi masjid. Menjadikan kuburan orang-orang saleh dan nabi-nabi menjadi masjid. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah suatu hal yang sangat dibenci dan ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di saat beliau wafat, di saat beliau sakaratul maut, di saat beliau sakaratul maut, kondisi yang sangat sakit. Di saat seseorang berjuang menghadapi sakaratul maut, menghadapi sakit, banyak orang di saat dia menghadapi sakaratul maut setengah sadar, setengah tidak. Nah, pada saat-saat seperti demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan hal besar ini. Ini menunjukkan begitu besarnya hal ini kira. Kata Rasulullah, la'anallah, semoga Allah melaknat. Dalam riwayat yang lain, qatalallah, semoga Allah memerangi. Jadi yang kedua lah, memerangi dengan la'an. Kedua-duanya ancaman, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi masjid. Allahu Akbar. Maka yang terkata dua orang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beberapa orang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling bercerita di saat mereka menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit menjelang beliau meninggal dunia. Mereka menceritakan mengenai sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah, gereja yang mewah, yang penuh dengan gambar-gambar, yang penuh dengan ukiran-ukiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit beliau bangun. Beliau bangun, menunjukkan pembicaraan istri tersebut adalah pembicaraan yang besar, sehingga mengarahkan rasa sakit beliau, memunculkan semangat beliau bangun. Beliau angkat kepalanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika jika kana fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaru tilka as-suwar ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Mereka orang-orang yang apabila di antara mereka ada orang yang soleh, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid. Kemudian mereka gambar dengan gambar-gambar tersebut. Mereka sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh beberapa imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Al-Lawmi. Masya muslimin rahimahullah, ini menunjukkan satu hal yang besar. Dari saat Qatlatul Maut, sekarang saat sakit. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah menjadikan kuburan, menjadikan atau mendirikan kubur di dalam masjid atau mendirikan masjid di atas kubur, kedua-duanya dilarang dalam syariat Islam. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, maksud perkataan Rasulullah la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittaqadu kubura anbiya'ihim masajid, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid. Apa maknanya? Di sini ada tiga makna yang harus kita ketahui. Apa makna menjadikan kubur sebagai masjid? Menjadikan kubur sebagai masjid, apa maknanya? Makna yang pertama, yaitu larangan sholat di atas kubur atau sujud di atas kubur. Ini makna yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, kata Rasul, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليه أو يصلى عليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لرى مبنى بنى على القبور يدعو بأتاسنيا أو صلاة بأتاسنيا. Bedakan salat di atasnya dengan salat kepadanya. Karena ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadisnya hadis yang sahih, kata Rasulullah, la tusallu ila al-qubur wa la tusallu ala qabr, la tusallu ila qabr wa la tusallu ala qabr, jangan salat menghadap ke kubur dan jangan salat di atas kubur. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sekarang malah sengaja orang, mungkin di negeri kita juga atau di daerah-daerah lain, sengaja orang malah apabila ada seorang yang soleh sengaja dikuburkan di pekarangan masjid, bahkan selebihnya di depan masjid. Allah Akbar. Sengaja, bukan tidak ada yang mana, tapi sengaja. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna daripada menjadikan kubur sebagai masjid, yaitu larangan sholat menghadap ke kubur, sujud menghadap ke kubur, berdoa menghadap ke kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, la tajlisu ala kubur wa la tusallu ilaiha, la tusallu ila qabr wa la tusallu ala qabr, jangan duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadap kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan imam-imam lainnya. Tidak boleh pulang menghadap kubur. Termasuk di sana berdoa. Kita yang pernah, di antara kita yang pernah melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia datang ke kubur Rasul dari depan, lalu berdiri menghadap kubur Rasul dan berdoa membelakangi kiblat. Bagaimana posisi saya sekarang? Kuburan di sana, kiblat di belakang saya. Nah, orang berdoa menghadap kubur, kiblat malah di belakang. Allahu Akbar. Kuburan menjadi kiblat, kiblat menjadi doa. ini adalah satu hal yang terbalik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak ada sahabat yang berdoa ada Rasul. Tidak ada sahabat yang berdoa ada Rasul. Adanya ke kiblat. Kenapa di saat Rasulullah sudah meninggal manusia malah berdoa menghadap Rasul, kuburan Rasul? Makna yang ketiga yaitu membangun masjid di atasnya. Ini makna yang ketiga daripada larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu larangan membangun masjid di atasnya dan mensengaja salat di dalam masjid tersebut. Larangan membangun masjid di atasnya dan mensengaja salat di dalam masjid tersebut. Makna sengaja sholat, sengaja datang ke masjid tersebut karena kuburannya, dan sengaja datang ke masjid tersebut untuk sholat di masjid tersebut. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan bagi para jemaah haji, terangkan para ulama bagi para jemaah haji yang datang ke Madinah, jadikan niatnya apa? Jadikan niatnya mendatangi Masjid Nabawi, dan jangan jadikan niatnya menziarahi kuburan itu. Tapi begitu dia sampai di Masjid Nabawi, maka dia ziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salati masjid." Tidak boleh seseorang bersusah payah untuk bisa melakukan suatu perjalanan kecuali perjalanan menuju tiga masjid, di antaranya Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Tidak ada di sana dan kuburan Nabi. Tapi tiga masjid. Makanya kedatangan dari Indonesia pergi ke sana, niatkan pergi datang ke Masjid Nabawi, bukan niatkan pergi ke ziarah ke kuburan Nabi. Tapi begitu kita sampai, kita ziarah lagi karena sunnah. Menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan salam dan melakukan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Dan kebanyakan orang tersebut malah niatnya dan itu mereka ucapkan menuju ke kuburan lagi. Saya pernah pada salah satu musim haji tunjuk untuk bertugas di salah satu pintu Masjid Nabawi menjaga kemungkaran-kemungkaran yang ada di sana di bawah hayat Muhammad yang dijangkau. Kemudian ada seseorang yang kita berdialog dengannya orang masjid. Kemudian kata teman, jangan berdusta. Kemudian kata dia, di depan Rasulullah saya berdusta. Dia katakan, di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, dalam kubur. Ini seolah-olah, seseorang bila sudah berada di Masjid Nabawi, dia berada di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Ini adalah satu hal yang menyimpang. Bahkan banyak di antara mereka bersumpah dengan nama Rasulullah, demi Rasulullah, demi Rasulullah. Subhanallah, padahal Allah telah bersabda, telah melarang seseorang bersumpah kecuali dengan namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan hal demikian. Dan ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita datang ke Masjid Nabawi, maka niatkan menziarahi Masjid Nabawi dan bukan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syubhat yang umum yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kenapa dilarang salat di masjid yang ada kuburannya, bukankah Masjid Nabawi di sana terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hujjah umum. Dan seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu harus menyediakan jawaban sebelum dia ditanya. Dia harus sudah menyediakan ilmu. Dia harus berilmu. Apa jawabannya? Pertama kita terangkan ma'asyiral muslimin, bahwasanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat berselisih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? ada yang mengatakan di bawah kemukaan, ada yang mengatakan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Kita kuburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang dia biasa sholat. Tempat di mana? Abu Bakar langsung bertawakal, kita berlindungan kepada Allah, ma'ad Allah. Kita berlindung kepada Allah, menjadikan kuburan tersebut sebagai watan yang yu'bad, sebagai berhala yang diibadati. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an menyampaikan hadis Rasul. Hadis Rasul bahwasanya para nabi dikuburkan di tempat yang mana mereka meninggal. Kemudian tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digaris, kemudian dipindahkan, kemudian digali di sana. Dan para ulama rahimahumullah terangkan ini khusus milik Rasul, yaitu seseorang dikuburkan di luar kuburan. Makanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang apabila meninggal dikuburkan di kuburan, bukan di halaman rumah, bukan di kebun, bukan di area masjid dan lain sebagainya. Dan ada, kita temukan di beberapa negeri, mungkin di kampung kita, mungkin di sekitar kita, ada kebiasaan orang-orang menguburkan mayit di kebun atau di pekarangan rumah atau di masjid. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kuburan Rasulullah SAW berada di dalam masjid pada awalnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dilakukan perluasan masjid. Jadi kalau seandainya saya bikin gambar masjid, itu Rasulullah SAW berada di depan masjid sebelah kiri. Tidak ada mihrabnya, karena Masjid Nabawi tidak ada mihrab. Tidak ada mihrab. Kemudian tatkala para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, para tabi'in yang hidup di zaman Umar bin Khattab, di antara mereka ada yang mengusulkan, kita lakukan perluasan masjid dan kita masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Jadi kalau perluasan ke kiri juga, ke kanan juga, ke belakang juga. Kata Abu Umar bin Khattab, "Lam najid fi dzalika sabila." Laisa lana fi dzalika sabil. Kita tidak ada jalan untuk melakukan hal demikian. Maksud perkataan Umar bahwasanya hal yang demikian dilarang dan kita tidak dapat solusinya. Akhirnya dilakukan masjid perluasan ke sebelah kanan saja. Kan gambarannya mesti seperti nyebarnya sebelah kanan sebelah kiri tidak. Tapi itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian pada zaman kekhalifahan Abdul Malik, zaman kekhalifahan Walid bin Abdul Malik, Walid ibn Abdul Malik, maka dilakukan perluasan. Dan yang perlu diingat bahwasanya pada saat tersebut tidak ada seorang sahabat pun yang masih tersisa di kota Madinah. Tidak ada seorang sahabat pun yang masih tersisa di kota Madinah. Karena sahabat yang paling akhir wafat di kota Madinah itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Kapan wafatnya? Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di masa kepemimpinan bapaknya Walid tersebut, yaitu Abdul Malik. Berarti masyarakat muslimin tatkala perluasan dan memasukkan kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi, tidak ada seorang sahabat pun di sana. Dan para ulama rahimahumullah pada saat tersebut berusaha menentang tapi tidak bisa, dan mereka diriwayatkan sangat sedih mengenai musibah yang terjadi pada saat tersebut. Masyarakat muslimin rahimahumullah, itu berlaku sampai sekarang. Dan itu berlaku sampai sekarang. Baiklah, kita beralih ke nomor yang selanjutnya. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-79, ittikhadu athari anbiya'ihim masajid, yaitu menjadikan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bekas-bekas atau peninggalan nabi, kalau tadi kuburnya, kalau sekarang lebih kecil lagi, bekas-bekasnya. Peninggalan-peninggalannya sebagaimana atar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau melihat manusia datang berombong-rombong dan sengaja sholat di bawah pohon, yang mana pohon tersebut pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bai'at di sana, yang lebih terkenal dengan nama bai'atul ridwan. Nah, Umar bin Khattab melihat manusia banyak datang ke pohon tersebut dan sholat di sana. Entah sholat apa, disolat di sana. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an melihat di sana ada benih-benih kesyirikan. Lalu Umar bin Khattab perintahkan pohon tersebut untuk ditebang. Dan tebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan masyarakat muslimin di sini adalah suatu penyakit orang jahiliyah yang timbul ada pada zaman sekarang. Makanya kalau seandainya kita pergi, dan saya tidak menyarankan, melihat seperti gua Hira. Gua Hira naik ke atas, mendaki ke atas ini, masya Allah, capek sekali, terjal. Begitu sampai di gua Hira, yang mana gua tersebut bukan seperti gua dalam bayangan orang Indonesia. Karena gua dalam bayangan orang Indonesia itu masuk dalam, mempunyai ruang kiri, ruang kanan, tembus. Kalau gua di gua Hira cuma dua batu seperti dua batu ya, bertemu atasnya, yang cuma cukup buat satu orang. Allah, kata orang Indonesia itu mah bukan goa tapi lubang. Tapi seperti itu lah. Nah, cuma cukup buat satu orang sholat di sana. Kita temukan pada saat sekarang ini banyak orang jemaah haji atau jemaah umrah naik ke atas sampai di sana sholat antrian. Masuknya udah susah, antrian lagi, masya Allah. Ikhwan sekalian, azabullah, ini salah satu perbuatan orang-orang jahiliyah. Pergi ke Jabal Rahmah, sholat di sana. Tak sholat apa? Dia juga nggak tahu. Orang lihat saya sholat, orang saya lihat orang sholat, saya juga sholat. Dia tidak sadar bahwasanya hal yang demikian merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang kembali muncul pada zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nomor yang ke-79. Nomor yang ke-80 di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dahulunya, yaitu ittikhadhu suruj 'ala al-qubur, mengadakan lampu-lampu atau lentera-lentera di atas kubur. Kita akan bacakan nanti hadisnya insyaAllah ta'ala. Dan kebiasaan ini ma'asyiral muslimin kita saksikan khususnya kuburan-kuburan yang dianggap keramat diberi lampu. Bahkan di sebagian daerah di Jawa khususnya, kuburan yang memiliki lampu tersebut bukan cuma kuburan orang keramat saja, tapi ada kuburan kecil orang biasa, apabila wafat pada tanggal sekian, maka hari sekian, maka dibikin lampu di sana. Dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang atau kurafat-kurafat, Padahal kadang lucunya orang yang meninggal tersebut di saat dia hidup di rumahnya tidak ada lampu. Begitu sudah meninggal, segera orang bikinin lampu buat ini. Dengan keyakinan-keyakinan ya bermacam-macam. Nanti kalau tidak diberikan lampu akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa." Sungguhnya ada segolongan laki-laki daripada manusia minta pertolongan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin, maka mereka menambah manusia itu lemah. Dan itu benar. Apabila keyakinan tersebut sudah mengkurat dan mengakar pada suatu negeri, pada suatu kampung, keyakinannya ada, mereka yakin, tapi mereka tidak melakukannya, maka betul syaitan itu semua akan mengerjakan, orang mereka. Ditambah takut oleh syaitan. Umpama, jadi sering suatu kampung yakin ada sebuah pohon yang angker, yang mana mereka harus memberikan sesajen rutin di pohon tersebut. Atau ada syaitan yang masuk ke tubuh seseorang kemudian celoteh ngomong demikian, harus sediakan sesajen. Lalu masyarakat tersebut yakin mereka berikan sesajen. Suatu hari mereka mungkin lupa, mungkin mereka malas, kemudian tidak berikan sesajen, maka mereka langsung bekerja misalnya. Ditakut-takuti apa yang mereka khawatirkan terjadi dan lain sebagainya. Dan demikian semuanya adalah perbuatan syaitan menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang mereka sudah memiliki keyakinan yang rusak. Syaitan bertambah kuat. Di saat manusia minta pertolongan kepadanya, maka syaitan bertambah kuat dan tidak sebaliknya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat 175, kata Allah, "Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sungguhnya yang demikian adalah syaitan yang menakut-nakutkan wali-wali Allah, wali-walinya, yang menakut-nakuti wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keyakinan sebagian orang apabila ada jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur, gitu sudah sampai di dalam kubur, buka kali-kalinya semuanya dilepas. Karena kalau nggak dibuka dia keluar jadi pocong. Loncat-loncat. Kenapa wajar? Dia kakinya diikat. Masya Allah. Tapi masyarakat muslimin terkala suatu negeri yakin dengan kuafat tersebut yang berkantaran yang kuafat tersebut, nah yakin. Lalu mereka tidak melakukannya karena suatu hal, mungkin karena lupa atau lain-lain sebagainya, dan muncul benaran syaitan, bukan orang meninggal, syaitan yang menakut-nakuti manusia. Makanya di suatu negeri saat iman lemah, maka syaitan akan kuat. Di saat iman kuat, maka syaitan lemah di sana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala berjalan dengan sahabatnya, kemudian qadarullah, tunjangan yang mereka pergunakan tersandung. Dengan spontan sahabat tersebut mengatakan, "Ta'ita syaitan, celaka syaitan." Perkataan yang kurang benar. Kata Rasulullah, jangan ucapkan demikian. Apabila anda mengatakan demikian, maka dia akan membesar seperti rumah. Menunjukkan syaitannya kuat. Di saat sahabat mengucapkan suatu perkataan yang tidak disyariatkan. Akan tetapi kata Rasulullah, ucapkan bismillah, maka dia akan lemah. Dan dia mengecil seperti lalat. Mengecil seperti lalat. Kenapa? Di saat iman kuat. Ajarkan sunnah, amalkan sunnah Rasul, maka dia lemah. Demikian sebaliknya. Bila suatu negeri banyak dukunnya, maka syaitan akan semena-mena di sana. Siapa lebih yang kuat imannya, maka syaitannya tersebut takluk di sana. Dan demikian, makanya kita menemukan riwayat-riwayat hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abu Hurairah menangkap syaitan, bagaimana Ubay bin Ka'ab menangkap syaitan. Dan ini tidak mungkin kecuali karena mereka adalah orang yang memiliki kekuatan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyimpang orang yang hidup bisa datang lagi, rohnya bertayangan, lagi hutang. Masya Allah, waktu hidup itu hutang tidak datang lagi. Udah meninggal lagi hutang, balas dendam. Ditambah lagi tayangan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluh." Apabila anak Adam telah meninggal, maka putuslah amalnya. Sering para ustaz, para mubaligh menerjemahkan putus hubungannya. Ini enggak benar. Yang betul, inqata'a 'amaluh. Putus amalnya, bukan hubungannya. Putus amalnya. Maksud putus amalnya di sini maknanya jelas. Enggak mungkin dia bolak-balik mondar-mandir ke dunia lagi. Enggak mungkin dia balas dendam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun." Dahulu dalam kajian tafsir saya katakan surat Yasin, saya keliru. Yang betul adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Dan di belakang mereka adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keyakinan yang harus ada yang bertanam dalam hati seorang muslim. Yakin bahwasanya apabila seorang sudah meninggal, maka putus amalannya. Di suatu kesempatan ada suatu kampung yang yakin apabila seorang sudah meninggal dunia, maka 7 hari pertama dia mondar-mandir. Yakin mereka. Dan syaitan menambah takut. Jadi mereka supaya syaitannya enggak mondar-mandir dilakukan 7 harian. Apa namanya itu? 3 hari, 7 hari. Yakin ini tidak mengantarkan mereka kepada kekuatan syaitan. Di suatu saat, di saat ibu-ibu lagi masak di dapur, menyiapkan acara buat malamnya, kan ada acara malamnya itu, tiba-tiba pintu dapur ada yang ngetok, tok tok tok tok tok tok tok tok, dibuka, enggak ada. Wah, curupan ini nenek kedatang dia. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada suatu cerita disampaikan oleh Syekh Muhyiddin. Saya dengar langsung dalam hadrah beliau. Syekh Muhyiddin adalah rais Qismus Sunnah di Jami' Islamiyah, ketua bagian sunnah, bagian hadis di Madinah, Universitas Islam Madinah. Yang dahulunya dipegang oleh Syekh Rabi' bin Hadi, kemudian digantikan oleh beliau. Di dalam permasalahan sunnah, beliau memimpin sunnahnya. Dan biasanya pada dahulu Allah Ta'ala alam sekarang, para masyayikh rahimahumullah pada musim libur, mereka diutus ke negara-negara Islam untuk mengadakan dawah-dawah bulanan. Kemudian syekh tersebut menceritakan, ada seseorang yang menceritakan kepada beliau mengenai kampungnya, yang mana di kampung tersebut ada keyakinan enggak boleh safar hari Sabtu. Enggak boleh berpergian pada hari Sabtu. Kalau seandainya berangkat pada hari Sabtu, maka akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Maka muslimin rahimahumullah, keyakinan suatu negeri kadang berbeda dengan keyakinan negeri lainnya. Dan penduduk kampung tersebut yakin. Lalu ada seorang ahli sunnah di kampung tersebut, dia omongkan, "Saya besok hari Sabtu saya berangkat. Kalian saksikan saya." Kesimpulannya besoknya beliau bersiap-siap. Kata syekh, beliau menggunakan nyampah atau tidak, dia lupa. Dia bawa bekalnya keluar dari kampung tersebut. secara zahir dia hidup di kedalaman. Keluar, bangkit Allah dia jatuh, luka kakinya. Mungkin luka, mungkin keselir. Kenapa? Dibawa pulang. Begitu datang, waktu depan, dia katakan demi Allah, besok saya berangkat. Kalian lihat saya. Di jalan. Jatuh lagi. Bawa lagi pulang. Masya Allah. Ini kemungkinan jatuhnya kan banyak. Mungkin jatuh beneran. Atau mungkin didorong setan. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan setan mungkin saja melakukan hal yang demikian. Begitu yang ketiga dia katakan, besok saya berangkat. Kalian saksikan saya. Jalan lagi, jatuh lagi. Subhanallah. Sudah tiga. Dan kata dia kepada Syekh, demi Allah ya Syekh, saya melakukan hal yang demikian sampai 9 kali atau 14 kali, saya lupa. Begitu yang ke-14 kalinya dia keluar rumahnya atau yang ke-9 kalinya, kalian saksikan saya, dia jalan dan alhamdulillah selamat. Barulah penduduk negeri tersebut. Ya. Dan semenjak tersebut, kerabat tersebut hilang di kampung itu. Allah Akbar. Ma'asyarakat muslimin, rahimahumullah. Ini mengenai keyakinan yang rusak, sehingga di antara keyakinan yang rusak tersebut mereka mengadakan suatu hal yang bid'ah, memberikan kumuran lampu untuk penerangan dengan keyakinan ini dan keyakinan itu, yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa dalil menerangkan hal yang demikian, larangan mengadakan lampu-lampu di kubur? Memang hal tersebut adalah hal yang bid'ah. Dalilnya yang pertama, karena hal yang demikian adalah hal yang bid'ah. Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dalal." Dalil yang kedua, dia terdiri membuang-buang harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tersyabuh dengan orang-orang majusi. Adapun dalil yang sering digunakan oleh sebagian para ulama itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wal mustakhidina 'alaiha al-masajid wa suruj, dan orang-orang yang mengada-adakan masjid di atas kubur dan lampu-lampu, maka dia adalah hadis dhaif jiddan. Hadis lemah sekali dan tidak bisa dijadikan hujah. Jadi hujah kita karena tersyabur yang orang majusi, mubazir dan bid'ah yang sesat. Wa'iyadzubillah. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-81, yaitu menjadikan kubur sebagai iyid. Jadikan kubur sebagai iyid. Apa maksud iyid? Iyid secara bahasa sesuatu yang berulang, sesuatu yang kembali. Ada yang urut kembali, sesuatu yang berulang-ulang. Maksudnya apa? Menentukan waktu khusus untuk menziarahi kubur tersebut tanpa ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ada di diri kita, mengkhususkan hari kapan? Hari raya yang kedua untuk ziarah kubur. Demikian. Hari raya yang kedua di situ ya biasanya. Bulan puasa, mungkin ada yang bulan puasa. Mengkhususkan hari untuk ziarah kubur tanpa ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah salah satu bentuk larangan menjadikan kubur sebagai iyid dan dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'eedan." Jangan jadikan kuburan saya sebagai 'eed. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daud dan Imam Ahmad. Nomor yang ke-82, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu menyembelih di sisi kubur. Menyembelih di sisi kubur. Menyembelih di sisi kubur adalah satu hal yang dilarang. Tatkala orang-orang jahiliyah menyembelih seekor sapi di sisi kubur, Rasulullah SAW bersabda, "La aqra fil Islam." Tidak ada penyembelihan di dalam Islam. Penyembelihan yang dimaksud di sini yaitu penyembelihan yang ada di sisi kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Terangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Imam yang bermazhab Syafi'i. Kata beliau, ada pun menyembelih di sisi kubur, maka dia adalah suatu hal yang tercela. Mana orang-orang Syafi'i di negeri kita? Aku Syafi'i, tapi ngambil dari Imam Syafi'i yang sesuai dengan taklidnya, sesuai dengan kebiasaannya. Bila bertentangan dengan Imam Syafi'i, ditinggalkan. Ini kalau seandainya menyembelih di sisi kubur dengan tujuan bukan untuk pemilik kubur. Adapun kalau seandainya dia menyembelih di sisi kubur untuk penghuni kubur, maka dia adalah suatu kesyirikan yang jelas dan haram untuk memakan hewan sembelihan tersebut. Haram untuk memakan hewan sembelihan tersebut. Makanya enggak boleh seseorang mencuri sesajen. Biasanya ada orang-orang Hindu di Bali atau orang Cina, sesajen ayam panggang besar, buah-buahan, apa lagi, uang dan lain sebagainya, termasuk satu hal yang diharamkan Allah berfirman, "Wa ma uhilla lighairillahi bihi." Dan apa-apa yang diuhilla, uhilla itu mengangkat suara untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam. Tak boleh kita studi, kita ambil dengan alasan mubazir. Apanya mubazir? Kesempatannya. Masya Allah. Tuhan sekalian alhamdulillah. Simpulan. Di sini saya akan sebutkan beberapa hal yang dilarang di sisi kubur. Ada beberapa hal yang dilarang di sisi kubur. Yang pertama, dilarang menyembelih di sisi kubur. Ada 13 hal yang dilarang di sisi kubur. Yang pertama, dilarang menyembelih di sisi kubur. Yang kedua, larangan menambahkan tanah selain daripada tanah penggalian kubur. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kita akan bacakan dari ini insyaallah taala. Ini ya, kedua. Yang ketiga, dilarang mengecat kubur. Kata-kata dilarang mengecat kubur, apalagi mengkeramiknya, apalagi mengkelambukannya supaya enggak digigit nyamuk. Masya Allah, kasih kelambu. Itu apa ya, kuat? Dikasih penjagaan begitu ketatnya, Allah wa'ala, apakah tahun-tahun yang akan depan mungkin di samping kuburan dikasih meriam. Allah Ta'ala, penjagaan yang ketat. Yang ke berapa? Keempat, larangan menulis di atas kubur. Maksud menulis di atas kubur yaitu menulis batu nisannya, kuburannya, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu larangan membangun di atas kubur. Jangan kita beralasan, bagaimana dengan kuburan Nabi? Ya, kuburan Nabi ada bangunannya, tapi yang membangunkan bukan Nabi. Dan kita umat Nabi, bukan umat si pembangun. Ini yang harus dipahami. Dan beberapa orang para ulama rahimahumullah telah berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi untuk meratakan kuburan beliau dengan tanah, akan tapi mendapat pertentangan yang tidak sedikit bahkan dari seluruh negara dunia. Yang ke 6 itu larangan duduk di atas kubur. Dalil yang menerangkan 6 hal tersebut itu hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Hakim dan Ahmad, dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alayh wa an yub'ana wa an yubna alayh an yuzada alayh aw yuktaba alayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengecat kubur, duduk di atasnya, membangun di atasnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau menambah di atasnya, atau menulis di atasnya. Yang ke-7, itu larangan sholat menghadap ke kubur. Itu hadis Rasulullah SAW, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan salat menghadap ke kubur dan jangan duduk di atasnya. Dan harus diketahui bahwasanya larangan tersebut apabila seseorang menghadap ke kubur itu sendirilah. Tapi kalau seandainya dia salat menghadap ke kubur dengan ada niat pengagungan terhadap kubur, maka jatuh kepada syirik. Kepada kesyirikan. Yang ke-8, itu sholat di sisi kubur walaupun tidak menghadap ke kubur. Rasulullah bersabda, الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. Bumi seluruhnya tempat sujud kecuali kuburan. Rasulullah tidak katakan kecuali kuburan, tetapi kecuali kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah sesuai dengan syarat Syekhain dan hadis yang hadis yang sahih. Jadi kuburan kita tidak boleh sholat di sana. Kecuali satu sholat, itu sholat jenazah, dan itu ada ketentuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kata Anas bin Malik, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'ani shalah bainal qubur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di antara kubur, diriwayatkan oleh Imam Ghazzal. Dan dijelaskan dari jalan yang sahih. nomor yang berapa lagi? Berapa? Yang ke-9 yaitu larangan membangun masjid di atas kubur. Ini telah dijelaskan. Yang ke-10 menjadikan kubur sebagai i perayaan. Yang ke-11 melakukan perjalanan ke kubur. Melakukan safar menuju kubur. Ini sudah diterangkan dalilnya. Yang ke-12 yaitu mengadakan lampu-lampu di kubur. Dan ini juga kita telah terangkan. Dan yang terakhir yaitu mematahkan tulang penghuni kubur, menyakiti penghuni kubur. Rasulullah bersabda, inna kasra azmin mu'min maytan mislu kasrihi hayyan. Sungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang sudah mati seperti mematahkan tulangnya di saat dia hidup. Di saat dia hidup. Makanya ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, apabila ada suatu tanah yang di sana ada kuburnya dan ingin dibangun masjid di atas tanah tersebut, maka dilihat kuburnya. Kalau seandainya kubur tersebut adalah kubur orang kafir, maka boleh dibongkar, kuburannya dipindah, kemudian baru dibangun masjid di sana. Sebagaimana Masjid Nabawi dahulunya. Kalau seandainya kubur seorang mukmin, maka tidak boleh dibongkar kuburan tersebut. Karena membongkar kuburan tersebut akan menyebabkan tulangnya patah, merusak jenazahnya, dan merusak jenazah mayit sama seperti merusak jenazah orang hidup. Berdosa. Makanya diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, kalau seandainya membangun masjid saja tidak boleh, apabila bisa menyebabkan ada tulang mayit yang patah, bagaimana halnya dengan orang yang membangun jalan, membangun gedung-gedung, dan begitu mudahnya mereka membongkar kubur dan dipindahkan untuk membangun istana, untuk membangun toko, untuk membangun jalan dan lain-lain sebagainya dengan tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari kita dan syaitan. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Bagaimana biasa pertanyaan dan tertulis yang bisa saya jawab akan tidak saya katakan oleh Allah. Saya berseberangan dengan jalan raya. Bagaimana Ustaz? Mungkin yang dimaksud penanya bahwasanya di seberang jalan rayanya ada kubur. Mungkin demikian. Pertama, ma'asyiral muslimin, apabila kubur tersebut di luar tanah masjid, maka tidak termasuk daripada larangan sholat di pekarangan, di pekuburan. Apabila kuburan tersebut di luar tanah wakaf milik masjid, baik dia dibatasi oleh jalan atau dibatasi oleh bangunan dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan mendoakan ahli kubur saat ziarah kubur? Biasanya menghadap kubur. Di saat kita menjalani kubur, kita cuma membaca Assalamualaikum ya ahli ziar, minal muslimin wa muslimin, wa inna insya'Allah bikum lalahiqun, nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ada pun doa, kalau hanya seorang lalu berdoa, mengangkat tangan, minta yang lainnya, dan segala macamnya, atau baca doa doa lainnya, maka dia menghadap kiblat dan bukan menghadap ke kubur. Adanya perbedaan kerohian suatu amal atau ibadah di antara ulama ahlu sunnah, di antaranya gerakan makmum di saat kunut kubur, di saat kunut subuh. Bagaimana sikap penuntut ilmu untuk mengamalkannya? Apakah kedua-duanya tidak menyalahi sunnah? Tidak. Seorang penuntut ilmu, dia wajib mencari yang wajib, cari mana yang kuat dengan dalil, lalu dia mengamalkan yang wajib, bukan mengamalkan kedua-duanya atau cari mana yang gampang, mana yang paling dia senang. Tidak, akan tapi cari mana yang lebih dekat kepada sunnah menurut penilaian dia setelah dia berusaha dan berikhtiar. Dia berusaha bersungguh-sungguh, kemudian mana yang lebih dekat kepada sunnah menurut dia, itu yang dia pilih, dia amalkan. Jangan malah cari yang mana dia senang. Itu ada ya kuat pengalaman sering para jamaah haji itu menanyakan suatu pertanyaan masalah haji yang mungkin dia terjatuh dalam permasalahan tersebut. Dia tanya kepada syekh ini, dan kuat tanya lagi syekh itu, tanya syekh mana, tanya syekh satu lagi, tujuannya apa? Mencari keringanan. Tidak, orang kuali itu penuntut ilmu, penuntut sunnah, maka yang menjadi tujuannya mencari rida Allah, bukan mencari senangnya. Doa apa yang disunnahkan ketika kita menjari kubur orang tua atau sanak saudara sehingga tidak jatuh pada larangan yang telah disebutkan? Dia telah sebutkan tadi doanya. Bagaimana pembongkaran kubur untuk kepentingan visum, untuk mengungkap kriminalitas? Ma'asyur muslimin, tentunya saya tidak bisa mengatakan iya atau tidaknya di samping dilihat daripada permasalahan kriminalitasnya itu besar atau kecil dan lain sebagainya, dan dalam permasalahan ini butuh kepada fatwa para ulama. Wallahu ta'ala. Apakah boleh meminta doa kepada kedua orang tua? Ini bersangkutan mungkin dengan kajian hari Selasa, dan kita telah terangkan ada sebagian para ulama yang membolehkan minta doa kepada orang lain, ada yang memakruhkannya, dan bahkan ada yang condong mengatakan haram. Kita telah bahas dari mereka, dan kalau menurut saya yang wajib itu dibolehkan, walaupun hal yang demikian hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Apabila lahan tanah atau kuburan sudah habis, apakah diperbolehkan menguburkan jenazah di kuburan yang sama? Kapan lahannya habis baru nanti tanya sama saya. Kalau sudah habis nanti baru tanya sama saya. Ini kan pertanyaan kalau-kalau. Bumi masih luas ya Tuhan. Masya Allah. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW membenci pertanyaan yang belum terjadi. Soal amma lam yaqa. Pertanyaan yang belum terjadi. Ini tidak dibenarkan dan tidak disukai dalam pertanyaan. Apakah hukumnya melakukan otopsi kepada mayit yang sudah dikubur? Saya katakan butuh kepada para ulama kurang lebih sama. Betulkah di Misfuli apa ini? Mungkin Misfala. Di Misfala haram ada tiang jin. Mohon penjelasannya. Ya kawan sekalian, azakumullah. Sebelumnya saya terangkan, kadang jemaah haji Indonesia lebih banyak cerita. Cerita-cerita yang berbau-bau seperti demikian dibandingkan orang Mekah sendiri. Dibandingkan orang Mekah sendiri, ada masjid jin, ada masjid kucing, ada pasar seng, ya, ada masjid terapung. Padahal bukan masjid terapung, masjid dibangun di tepi laut. Begitu airnya pasang, kelihatan masjid tersebut di atas laut, padahal bukan, jadi tepi laut. Yang makan masjid terapung. Orang yang di Indonesia bayangnya ada masjid terapung-terapung. Kadang gitu. Ada sepeda Nabi Adam. Ada kapal Nabi Tuh. Dan tentunya kita tidak menafikan hal tersebut karena banyaknya calo-calo bisnis yang ingin memanfaatkan wisata bagi jemaah haji Indonesia. Makanya banyak kurafatnya. Banyak kurafatnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, saya tidak tahu banyak mengenai tiang jin, tiang kucing atau masjid jin atau masjid kucing, wallahu a'lam. Yang jelas banyak wanita memiliki keyakinan yang batil apabila sampai di sana. Ada sebuah masjid, Masjid Jirana, yang di sana jelas-jelas air itu keluar dari PDAM kalau tidak. Di sana manusia nampung pakai botol aqua, nampung untuk diminum air yang diberkahi. Sudah kita tanyakan kok itu selangnya apa sih, kenapa air PDAM? Tentang juga enggak mau. Allah. Sekali air keramat tetap keramat. Apa yang harus dilakukan jika kita menggali kubur dan ternyata ditemukan tulang manusia atau tulang mayat di tanah tersebut? Apakah harus pindah posisi kubur atau bagaimana? Iya, jadi tempat yang lain yang kita yakini tidak akan menyakiti kuburan lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ana sering melakukan safar yang diketahui berapa lama safarnya? Apa yang disunnahkan berkenaan dengan kaum wajib atau sunnah salat jamaah qasar dan kaum asyura? Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya kita pada saat tersebut boleh menjamaah dan boleh mengqasar salat selama kita masih dikategorikan seorang musafir. Bagaimana hukumnya salat di Masjid Nabawi yang mana di dalamnya ada makam Rasulullah? Ya, tak. tetap keutamaan salat masjid Nabawi tetap utuh. Satu kali salat di masjid Nabawi lebih mulia daripada 1000 kali salat di masjid Madinah. Karena para ulama rahimahumullah terangkan di sana ada dua mubarak yang kedua-duanya tidak mungkin. Mubarak pertama membongkar masjid Nabawi dipindah, dan ini tidak mungkin. Yang kedua kuburan Nabi dibongkar dan dipindah, dan juga tidak mungkin. Akan tapi keutamaan masjid tetap dan tidak ada pengecualiannya. Tetap boleh sholat di dalam masjid Nabawi di kota Madinah. Allahu ta'ala. Walaupun para ulama Syekh Al-Albani rahimahullah terangkan sebaik-baiknya yang harus dilakukan oleh pemimpin setempat, yaitu mengembalikan masjid sebagaimana di zaman Rasulullah dengan mengeluarkan kubur daripada lokasi masjid. Allahu a'lam. Semoga keinginan para ulama tersebut bisa tercapai. Apakah zikir pagi dan petang harus dilakukan setelah salat subuh dan asar dengan menghadap ke kiblat? Jawabannya tidak. Jawaban tidak. Kita katakan doa menghadap ke kiblat, dia merupakan adab di dalam berdoa. Adab lebih afdal di dalam berdoa, yaitu seorang berdoa menghadap ke kiblat. Yang kita terangkan malah seseorang membelakangi kiblat dan menghadap ke kubur dengan sengaja di saat dia berdoa, dan inilah yang tidak benar, dan inilah yang dilarang yang kita maksud. Bagaimana sikap kita terhadap suatu kelompok yang menuduh kita tidak mau berjihad seperti yang terjadi di Palestina dan lain-lain sebagainya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jihad dan madrasah jihad. Pada belakangan hari ini saya lagi musim. Musim apa? Musim di SMS oleh orang yang tidak jelas dengan berbagai tuduhan. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan nama saya. Intinya demikian. Sekarang jam 10 malam, itu masih ada di hati saya. Mengatakan bahwasanya Palestina telah diserang oleh Israel dan mereka telah meninggal, dan mereka akan jadi saksi nantinya kenapa umat Islam masih berpecah belah. Ya ikhwan sekalian azakumullah, Islam didirikan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas semangat-semangat yang tidak jelas. Berilmu terlebih dahulu baru jihad. Ini harus faham. Kapan jihad diwajibkan? Kapan jihad menjadi fardhu ain? Kapan jihad menjadi sunnah mu'akkadah? Kapan jihad menjadi makruh? Dan ini harus dikembalikan kepada ilmu, bukan semangat-semangat tidak jelas. Wah, sekalian azakumullah. Seseorang dia melihat kepada apa yang terbaik pada dirinya, pada tempatnya, dan pada waktunya. Itulah hikmah dalam berdakwah, yaitu menempati suatu yang hak, berbuat suatu yang hak yang dibutuhkan oleh tempatnya, masanya, dan pada dirinya. Dan kita lihat apa yang paling dibutuhkan oleh umat yang ada di negeri kita. Dan kita tidak menafikan jihad seperti yang terjadi di Kenya, di Palestina. Dia adalah jihad. Akan tetapi kita yang di sini, apakah kita akan suruh manusia yang tidak tahu tauhid dan segala macamnya berangkat ke sana, sementara perjalanan menuju sana saja belum tentu sampai? Kita akan dihalangi dan segala macamnya. Dan tetapi ikhwan sekalian azakumullah, kita hidup pada ilmu. Kita melihat apa yang lebih manfaat di samping kita. Jadi kita tidak pernah mengatakan dosanya yang terjadi di Palestina bukanlah jihad. Ini harus kita pahami. Allah maha. Apakah kalau kita tertidur ketika sholat subuh dan kemudian kita dirikan sholat sendirian ketika terbangun harus memakai adzan dan iqamah? Wallahu a'lam, adzan dan iqamat adalah suatu kewajiban fardu kifayah di suatu negeri. Adapun tidak ada saat salat sendirian, dibolehkan seseorang untuk iqamat, adapun adzan Wallahu a'lam tidak salah. Bolehkah sholat di masjid yang di situ ada mayat yang akan disolatkan? Saya tidak tahu larangan yang melakukan hal demikian. Tidak ada larangan yang sampai kepada saya sholat di masjid yang di sana ada mayat yang akan disolatkan. Allahumma, kecuali kalau seandainya mayat diletakkan di depan masjid, di depan kiblat, itu jelas dikhawatirkan akan jadi pengagungan terhadap mayat tersebut, dan itu wasilah kepada syirikan. Adapun kalau seandainya mayat letakkan di belakang, apakah dilarang sholat di masjid tersebut? Saya tidak tahu dari ini. Dan kita harus membedakan antara mayat yang belum dikubur dengan kuburan yang sudah ada mayatnya. Kuburan yang sudah ada mayatnya itu jelas larangan di sana. Adapun mayat yang masih tergeletak, apakah dilarang sholat di sana? Allah alam, saya tidak sampai dari ini. Dan tidak boleh bagi soal terbuka-buka dalam menentukan suatu hukum. Apakah dibolehkan membaca Al-Quran di kubur? Ikhwan sekalian azakumullah, di sini butuh beberapa jawaban. Kalau seandainya di saat kita di kubur kita menyolatkan jenazah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya kepada sahabat beliau, mana si fulana? Kata para sahabat, sudah dikuburkan. Kemudian Rasulullah datang ke kuburan tersebut dan beliau melaksanakan salat jenazah. Satunya dalam salat jenazah ada membaca surah Al-Fatihah, dan dia termasuk daripada Al-Quran, dan itu dibolehkan. Ada pun untuk hal yang lainnya, maka baca Al-Quran jangan dikubur. Allah. Apa hukum sholat gaib untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apakah kita boleh melakukannya? Pertama ya ikhwan, hukum masalah sholat gaib harus didudukkan. Jangan cuma lihat syahid-syahid atau saudara-saudara kita yang diwafatkan di Palestina atau negeri yang lain. Dudukkan dulu apa hukum sholat gaib. Jadi jangan semangat saja, dudukkan dulu hukumnya apa. Dalam Islam, Rasulullah SAW melakukan sholat gaib cuma terhadap siapa? Raja Najasyi. Kenapa? Karena Raja Najasyi adalah seorang Muslim yang berada di lingkungan orang-orang kafir. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang Muslim selain dia di sana. Tatkala dia meninggal, maka tidak ada yang menyolati beliau. Maka disolati oleh Rasulullah SAW di Madinah melalui wahyu dari Allah SWT yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Dan banyak sahabat Rasulullah yang meninggal di luar kota Madinah. Dan kalau Rasulullah memutus pasukan perang, gugur tidak memimpinnya. Zaid bin Harithah, Ja'far yang Abdul Muttalib, Rawahah. Ketika ditanya gugur, Rasulullah nangis. Tidak ada Rasulullah kumpulkan para sahabat. Kita salat dan dirukan hukumnya. Kesimpulan kalau saya disyariatkan bagi seorang Muslim yang wafat dan tidak ada yang melakukannya. Bolehkah anak tiri menikah dengan bapak tirinya setelah istri bapak tiri meninggal? Enggak boleh. Tidak boleh. Apabila istri bapak tiri tersebut telah meninggal, tidak boleh. Tidak boleh dinikahi. Yang boleh yaitu apabila seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut yang istrinya meninggal, maka dia boleh nikah dengan adik istrinya dan bukan anak istrinya. Bolehkah anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya? Orang tua angkat tidak punya anak. Bapak angkat, anak angkat, semuanya tidak ada dalam syariat Islam. Apalagi masalah waris mewaris. adakah solusi untuk masjid yang ada kuburannya yang dicontohkan oleh salafus saleh, misal memindahkan atau membongkar kuburan tersebut ke tempat pekuburan? Wallahu a'lam, mana yang lebih besar permasalahannya, kerusakannya, membongkar masjid atau membongkar kubur? Wallahu a'lam. Apalagi kalau seandainya kubur tersebut adalah kubur seorang muslim. Syubhat di kalangan umat mengatakan bahwa ada pengamal sunnah tapi kenapa? Ini saya enggak jelas pertanyaannya, tolong diulangi kembali. Yang jelas ada, Anda enggak subhanallah. Kenapa Anda memakai salat di kalangan umat? Syubhat di kalangan umat mengatakan bahwa Anda pengamal sunnah, tapi kenapa Anda memakai waktu salat yang disusun oleh MUI ini gimana, Ustaz? Saya enggak paham pertanyaannya, mungkin beliau penanya bertanya mengenai kenapa memakai waktu sholat yang disusun oleh MUI, kenapa enggak pakai ru'yah? Masya Allah, masya Allah, bedakan permasalahan menentukan awal bulan Ramadan dengan awal waktu sholat, dan tidak bisa dikiaskan. Orang yang ingin mengkiaskannya paham, harus dituntut harus paham apa hukum-hukum kias, apa syarat-syarat kias, tidak bisa mengkias asal enaknya. Kenapa saya katakan tidak bisa dikiaskan? Karena untuk saum atau puasa, dia adalah ibadah yang ada awalnya, ada akhirnya, paham? Kapan awalnya? Waktu fajar. Kapan akhirnya? Waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Ada awal, ada akhir. Dan ibadah tersebut dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi dia butuh kepada penentuan waktu yang tepat. Adapun salat, ada awalnya, ada akhirnya. Betul? Ya. Dan dia dilakukan apakah dari awal sampai akhir? Tidak akan dapat, cuma sebagian daripada waktu tersebut. Salat zuhur umpamanya, kapan waktunya? Dari anggap dari jam 12.04 sampai jam 3.30. Jam 3.30, apakah kita salat zuhurnya dari jam 12.04 sampai baru selesainya jam 3.30? Jawabannya tidak, akan dari kita lakukan cuma 10 menit, 15 menit, atau 5 menit, bahkan ada yang 1 menit. Dari 3 jam tersebut, itu tidak bisa dikiaskan. Yang kedua, dalam permasalahan saum, Rasulullah dengan jelas mengatakan sholatul yatim. Dalam permasalahan sholat, Rasulullah tidak pernah mengatakan sholatul yatim. Sholatlah kamu sekarang melihat ini, tidak. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan, atau Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, dan waktu sholat ada di antara keduanya. Ada di antara keduanya, di sini bebas. Selama kita berkeyakinan bahwasanya dia berada di waktu yang terang oleh Malaikat Jibril, berada di waktu sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan dikiaskan sholat dengan saum, dan tidak sama. Wallahu a'lam. Mohon dapat diberikan nasihat kepada saya, di mana kuburan ayah saya di sana ada bangunannya, tulisannya. Apakah saya mesti menghancurkannya dan membalikan sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, itu yang terbaik. Dia lakukan sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah perintahkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dihancurkan, tapi dengan cara, caranya yang penting. Kalau seandainya penanya masih memiliki saudara-saudara, masih memiliki kerabat yang sekiranya akan menghalangi dia untuk mengamalkan sunnah ini, maka dia datangi terlebih dahulu, dia nasihati, dia sampaikan, saya akan memasukkan kuburan Nabi dan begini dan begini, kemudian dia saya akan meratakan kuburan karena ada keterangan Nabi begini dan begitu. Setelah orang itu dia dakwahi, kemudian dia ratakan, sehingga dengan demikian dia bisa mengumpulkan dua kebaikan. Karena kalau seandainya dia datang membabi buta, langsung bawa kapak, dia hancuri, maka akan berbuntun mubarak yang lebih besar. Mungkin saudaranya datang nih orang, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kuburan atau ke rumah sakit jiwa? Ini masalah yang lebih besar. Kenapa? Karena tidak tahu sunnah. Ini terjadi ya, kawan. Terjadi di salah satu pesantren, kawan kita dari Jawa Timur, karena ada seorang yang kurang waras, dia bawa kapak dan dihancurkan ke kuburan. Satu kuburan. Dan ada yang mengatakan karena dia juga maksudkan menghancurkan satu kuburan dan ditinggalkan kuburan yang paling besarnya, seolah-olah seperti kisah Nabi kuburan. Nanti tidak akan mengganggu, maka akan mengamuk dan menyerang kuburan tersebut. Kalau menyerang pesantren tersebut, kubur mubarak yang lebih besar, walaupun sebenarnya dilakukan oleh orang yang tidak waras. Apakah kita harus mengulang sholat kita apabila kita mengetahui bahwa sholat kita tadi menghadap ke kuburan karena tidak mengetahui arah kiblat karena mengadakan camping? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Karena di luar daripada pengetahuan dia. Saya belum pernah ke Mekah. Yang ingin saya tanyakan, apakah di Mekah pada saat haji tempat sholat antara jemaah laki-laki dengan perempuan terpisah? Karena yang saya bayangkan jika begitu, khawatir akan terpisah dengan mahram kita. Masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di dalam penataan pemerintah tempat mengadakan tempat khusus buat para wanita dan tempat khusus buat laki-laki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Masjidil Haram ini adalah ibarat lembah. Lembah yang di sekitar gunung, mengelilingi gunung, mengelilingi Ka'bah tersebut. Dan Ka'bah atau Masjidil Haram adalah masjid dari yang memiliki pintu dari seluruh sisi, karena orang menghadapnya di sana dari empat penjuru. Ya, seperti masjid kita menghadapnya cuma satu, jadi pintunya banyak. Dan yang sering terjadi, walaupun pemerintah setempat sudah mengkhususkan tempat laki-laki, tempat perempuan, tapi yang sering terjadi tetap tidak bisa terkhususnya pada saat musim haji. Dan ini gimana ya kuat, supaya kita lagi mau sholat, kita lihat di sana ada sok, kita datang sholat, kita lihat ada sok, kita jalan ke sana, ingin mengisi sok yang baru, kita rasa kita cuma sendirian, jadi kita sholat, kita takbir, kita lihat sebelah, udah penuh juga. Jadi seperti air bah. Nah sekarang kita sholat di sok, di Ka'bah, di tempat orang sholat, di matok, tempat orang sholat, di Ka'bah, kita sholat, kita bikin jarak satu saf, kita dan barisan kita. Kemudian ketika imam takbir, otomatis orang yang sholat berhenti. Dan mereka kabarkan dari tempat sholat. Mana mau sholat orang sholat sempit. Akhirnya mereka akal tempat sholat saja. Kadang satu saf yang cukup buat ukuran satu orang yang itu pun sudah sempit, dibikin saf satu lagi. Demikian sok satu lagi. Nah kadang untuk sujud saja kita harus ngawasin kaki orang. Betul, harus ngawasin kaki orang. Bahwa orang kaki orang sujud katain jidat. Kadang jidat aja yang ada tangan enggak. Tangan pegang kaki. dan muskilah atau masalah yang besar kadang yang berulang itu enggak jadi. Nah, seperti ini loh masalahnya ya kawan, didudukkan kepada hukum darurat insya Allah ta'ala. Karena banyak jemaah haji yang enggak mau pisah dengan mahramnya karena risikonya hilang. Kadang berjalannya pegang baju, bahkan tidak sedikit yang bawa selendang. Selendangnya bukan untuk gendong anak, tapi untuk tali gantung-gantungan. Jadi satu baris pegang selendang. Seperti demikian tidak ada. Allah. Kapan cah tepatnya waktu yang dilarang untuk sholat? Bagaimana jika kita terbangun dari tidur pada waktu dilarang tersebut dan hendak sholat subuh? Waktu yang dilarang saat sholat diantaranya di saat matahari lagi terbit. Begitu dia sudah terbit, maka sudah dibolehkan sholat. Yang kedua, di saat matahari lagi di atas kepala. Yang ketiga, diantaranya juga di saat matahari lagi terbenam. Begitu matahari sudah terbenam, maka masuklah waktu sholat maghrib. Ini diantaranya Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.